sejati. Tunjukkan padaku besarnya niatmu. Jangan hangat-hangat kuku. Coba goyangkanlah hatiku. Jika kau ingin dapatkanku, biar aku melihat dulu seberapa besar cintamu. Coba luluhkanlah hatiku, biar aku cinta padamu. Jika nanti kau dapatkanku, jangan kau sia-siakanku. Hey, kamu pejantan tangguh, tunjukkan padaku besarnya cintamu untuk dapatkan aku. Hey, kamu pria sejati, tunjukkan padaku besarnya cintamu. Jangan hangat. Coba lu